إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwani fi din, azami Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau pada siang ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang agung, yaitu menuntut ilmu. Menyinggahi majelis ilmu, majelis yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taman di antara taman-taman surga di dunia, yang diperintahkan kepada kaum muslimin untuk menyinggahinya, majelis yang penuh dengan berkah, turun atasnya sakinah dan mendapat pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat sayyahun yang berputar-putar, berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Apabila mereka mendapatkan majelis ilmu, maka mereka akan menyinggahinya dan memohonkan maghfirah, ampunan kepada para penuntut ilmu. Begitulah agungnya majelis ilmu ikhwan fil din, maka hendaknya kita menghormati majelis ini, menjaga adab-adabnya, ya, mengikutinya dengan tekun. Semoga ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat, akan berbuah menjadi satu keyakinan, berikut menjadi satu amalan yang akan menyelamatkan kita nantinya di yaumil mahsyar. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua, yang telah mendidik kita semua, yang telah memberikan pengajaran dan teladannya kepada kita semua, hingga kita mengetahui mana yang ma'ruf dan kita mengikutinya, dan kita mengetahui mana yang mungkar hingga kita bisa menjauhinya. Kita bisa mengenal sunnah hingga kita bisa mengikutinya, dan dapat mengetahui bid'ah dan dapat menjauhinya. Kita dapat mengenal tauhid dan dapat mengamalkannya, serta mengenal syirik hingga dapat menghindarinya. Salawat dan salam juga kita tidak lupa limpahkan untuk keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi beliau di dalam menegakkan agama Allah, di dalam menyampaikan syariat yang mulia ini hingga sampai kepada kita ya hari ini melalui jasa dan perjuangan mereka. Kita senantiasa mohonkan ampunan bagi mereka dan menyebut mereka dengan sebutan yang baik. Kemudian juga kepada setiap orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwati fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang tadi diumumkan bahwa kajian ini merupakan lanjutan dari kajian kitab yang sama, yaitu Banduan Amal, yang telah disampaikan di kota ini beberapa waktu yang lalu, yang lampau. Ya, mungkin bukan di sini, seingat saya. Ya, tapi lanjutannya di sini tidak mengapa. Sekedar mengingatkan, kalau tidak salah pada pertemuan pertama dahulu, ya, kita baru sempat menyampaikan pengantar, ya, tamhid bagi buku ini. Ya, seperti yang saya jelaskan dahulu, bahwa di awal buku ini saya menulis tamhid. Ada tiga perkara penting yang berkaitan dengan amalan. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat, ya, karena kita akan beramal ini. Ya, besok datang hari Sabtu. Kita ingin beramal hari Sabtu. Yang pertama, ya, yang harus kita pastikan adalah amal-amal yang akan kita lakukan nanti adalah amal yang ditujukan semata-mata lillah, karena Allah. Ya, amal saleh yang kita kerjakan itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kemudian yang kedua, hendaknya amalan-amalan yang kita kerjakan itu amal-amal yang soleh, yang sesuai dengan sunnah Nabi, meneladani sunnah-sunnah Nabi di dalam amalan-amalan tersebut. Ya, karena amalan bid'ah itu tertolak. Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal tanpa ada petunjuk dari kami, maka amal itu tertolak. Ya, jadi hendaknya kita meneladani sunnah-sunnah Rasulullah di dalam amalan-amalan kita itu. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengerjakan sholat. Sholat yang kita kerjakan hendaknya, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi, baik kaifiatnya maupun tata cara pelaksanaannya, ya, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Ya, misalnya ada orang yang sholat, namun dia kerjakan pada waktu yang terlarang. Ya, pada waktu yang terlarang, waktu terbenam dan terbit matahari, maka amalnya itu tidak menjadi amal soleh. Ya, orang mengerjakan sholat tapi dikerjakannya di kamar mandi, tidak menjadi amal soleh. Jadi hendaknya dia perhatikan amal itu sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan sia-siakan amal tersebut, ya, dengan membumbuinya, ya, dengan berbagai macam bid'ah. Ya, seperti kita lihat amalan kaum muslimin pada hari ini, banyak itu dibumbui dengan bid'ah-bid'ah di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mukaddimah yang ketiga atau tamhid yang ketiga adalah, nah, kalau tadi itu berkaitan dengan amal-amal ukhrawi, amal-amal ibadah yang sifatnya dini, ya, maka untuk amal-amal yang sifatnya duniawi, ya, duniawi, aktivitas-aktivitas dunia, ya, ini hendaknya kita pasang niat untuk kebaikan, ya, yaitu niat ibadah, sehingga amal itu walaupun sebenarnya aktivitas duniawi, namun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya makan, minum, ya, istirahat. Nah, kalau kita niatkan itu untuk suatu ketaatan, ya, misalnya kita tidur agar kita bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat malam, ya, maka ini tidur kita itu bernilai ibadah. Nah, demikian. Jadi amal-amal duniawi juga bisa kita transfer, ya, menjadi suatu amal yang bernilai ibadah, walaupun pada asalnya amal itu tidak bernilai apa-apa karena termasuk amalan-amalan yang mubah sifatnya. Nah, begitulah kira-kira, ya, kajian kita pada, ya, pertemuan yang lampau. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa buku ini kita susun berdasarkan, ya, aktivitas-aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita waktu 24 jam untuk berkarya, ya, untuk beramal, untuk beribadah, untuk beraktivitas. Nah, di sini kita mulai dari bangun tidur. Ya, kita mulai hari kita itu dengan, ya, bangun tidur. Ya, bangun tidur. Nah, kemudian nanti ditutup dengan aktivitas terakhir, yaitu sholat malam di dalam buku ini, ya, sholat malam. Jadi amalan sholat malam baru kita bahas di akhir buku. Baik. Ada beberapa hal yang penting untuk diketahui, ya, berkaitan dengan kita katakan bangun tidur ini. Pernahkah kita merasakan nikmat bangun tidur? Apa kira-kira yang terlintas dalam hati kita ketika kita membuka mata kita melihat dunia pagi hari atau subuh-subuh? Artinya kita masih diberi kesempatan hidup, ya, kita masih diberi umur panjang. Allah Subhanahu wa taala masih rela untuk mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Karena ketika tidur, ya, ruh dan jasad berpisah untuk sementara, untuk dikembalikan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengembalikannya ke jasad kita. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bangun tidur ini. Mungkin kelihatannya sepele bangun tidur. Apa yang perlu diperhatikannya, bangun tidur bangun begitu. Sebagian orang kadang-kadang tidak memikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, hingga nikmat bangun tidur ya dianggap ya hilang begitu saja, atau tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa bangun tidur itu adalah nikmat. Ya, apalagi kalau kita kalau orang Padang bilang manggaleong gitu. Wah, gitu kan, manggaleong namanya. Wah, itu kan enak itu. Otot-otot terasa tertarik kan gitu ya. Kita segar kembali bangun tidur. Memang nikmat itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan bangun tidur. Yang pertama adalah ya biasakan bangun pagi-pagi. Artinya sebelum azan subuh berkumandang, sebelum terbit fajar. Karena kita punya kewajiban di pagi hari. Kita punya kewajiban di waktu fajar, yaitu apa? Sholat subuh, sholat fajar. Maka apabila sudah tiba waktu fajar, jangan lagi meluk guling, jangan lagi tarik selimut, ya. Hendaknya segera bangun, ya, segera bangun. Maka dari itu, mungkin ada yang beralasan, wah saya ngantuk berat Ustaz. Ya, kalau tiap hari seperti itu, ini tidak, sekali-sekali masuk akal. Tapi kalau tiap hari nggak masuk akal, mungkin ada penyebabnya. Kenapa kita begitu berat untuk bangun tidur? Mungkin tidurnya terlambat. Ya, tiap hari kita tidur di atas jam 12 misalnya. Ya, wajar kalau pagi-pagi kita berat untuk bangun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk segera pergi tidur setelah sholat isya. Jangan ada mengobrol. Kalau tidak ada keperluan yang penting, ya, seperti misalnya bermusyawarah untuk keperluan kaum muslimin, atau untuk menuntut ilmu, ya, atau untuk menjamu tamu, ya, kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak dan penting, segeralah pergi tidur, ya, segeralah pergi tidur. Ada larangan atau kemakruhan mengobrol sesudah isya, namanya samar ba'dal isya, ya, kecuali untuk keperluan-keperluan yang penting. Nah, mungkin ada sebabnya. Ya, maka kita cari tahu sebabnya. Kenapa kita enggak bisa bangun pagi-pagi? Demikian benefitin, ya. Ketika azan subuh berkumandang, hendaknya kita jangan menunda-nunda bangun. Hendaklah segera bangun, ya, segera kita bangun. Katanya waktu berkah. Jangan kita sampai kehilangan waktu berkah. Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat krusial. Kalau kita perturutkan nafsu tidur, maka mungkin kita baru bangun tidur setelah matahari terbit. Itu sering kejadiannya itu, ya. Kalau waktu-waktu subuh itu kita enggak berhasil mengalahkan setan, artinya kita lebih memilih untuk tidur, dikencingi telinga kita oleh setan, nah, kebanyakannya kasusnya itu baru bangun setelah terbit matahari. Iya kan? Baru kita terbangun setelah terbit matahari. Kalau pada waktu subuh itu kita tidak segera bangun, kita perturutkan tidur, kita masih muluk guling, maka akibatnya adalah kita akan bangun tidur setelah terbit matahari, dan itu sudah keluar dari waktu subuh. Ibanifidin. Maka kerugian besarlah bagi kita. Kita kehilangan waktu berkah. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat Fakhr Al-Ghamidi, Allahumma barik di ummati fi buburiha. Ya Allah, berkahilah, berkatilah umatku pada waktu pagi harinya. Ya. Jadi Nabi berdoa untuk umatnya keberkahan pada pagi hari. Nah, demikianlah Rasulullah mengamalkannya. Ya, Nabi menerapkannya dalam kehidupan beliau sehari-hari. Apabila Rasulullah mengirim pasukan, maka beliau mengirimnya pagi hari. Ya. Nah, perawi hadis itu sendiri, yaitu Sakhr Al-Ghamidi, ya, dia adalah seorang pedagang. dan ia biasa mengirim dagangannya pada pagi hari, dan ia memperoleh keuntungan dan melimpah ruah hartanya. Ia berhasil niaganya, perniagaannya, dan melimpah ruah hartanya. Kenapa? Karena dia mempergunakan waktu pagi hari. Nah, kalau kita pedagang kesiangan, wah ini apa namanya? Ya, rezekinya sudah diambil ayam, kata orang sini, kata orang Indonesia. Rezekinya sudah dibawa lari sama ayam. Nah, kalau dia pegawai atau buruh, ya dia akan apa? Kepotong gajinya kan, terlambat masuk kantor, ya, atau dia akan dimarahi oleh majikannya, oleh tuannya. Jadi banyak kerugiannya, ikhwan fillah. Jadi waktu berkah itu hendaklah kita manfaatkan betul-betul. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, burika li ummati fi bukuriha. Diberkati umatku ini pada pagi harinya. Baik. Itu dia yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita mengusapkan wajah dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur. Ya, biasanya Nabi tidak langsung berdiri. Nah, secara kesehatan juga itu banyak mudaratnya dan tidak bagus. Ya, begitu bangun kita langsung berdiri. Ya, Nabi biasanya duduk dulu mengusap apa, membersihkan bekas-bekas tidur dari wajah beliau, baru berdiri. Ya, baru berdiri. Artinya pemanasan dulu. Nah, banyak terjadi kasus orang jatuh di kamar mandi. Ya, kenapa? Karena begitu bangun seperti orang terburu-buru, bangun berdiri kan begitu ya, langsung ke kamar mandi, dunia masih gelap baginya. Ya, mana gagang pintu, mana kadang-kadang mana kamar mandi, mana dapur, jadi enggak tahu. Nah, akhirnya terjadilah beberapa kecelakaan di kamar mandi kan begitu ya, atau terpeleset atau jatuh. Nah, kan terburu-buru juga tidak bagus ya dalam segala urusan. Ya, termasuk bangun tidur, jangan terburu-buru untuk bangun. Duduk dulu ya, selama beberapa saat, mungkin setengah menit atau satu menit, usapkan apa namanya wajah agar hilanglah bekas-bekas tidur pada wajah kita. Ya, lalu baca doa, baru bergerak, berdiri. Demikian, ikhwan fillah. Karena ya otomatis ya jantung pada waktu kita tidur banyak beristirahat. Nah, kalau diaktifkan tiba-tiba, nah ini juga tidak bagus. Ya, sebagaimana kita kalau berolahraga juga jangan langsung olahraga, tapi harus pemanasan, kan begitu ya. Demikianlah juga aktivitas ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh kepada kita seperti itu. Ya, dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, ya. Lalu beliau mengusap wajah dengan tangannya. Setelah itu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Begitulah yang diamalkan Nabi ketika bangun tidur. Jadi tidak langsung berdiri. Ya, cobalah. Mungkin kita ada yang pernah apa namanya mengalaminya. Bangun tidur dia langsung berdiri, kan oyong itu. Pandangan masih berkunang-kunang, kan begitu ya. Mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, jadi dia nggak tahu. Nah, jadi darah juga belum lancar. Jadi secara kesehatan juga tidak baik. Nah, coba lihat betapa agungnya sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau sunnah-sunnah ini kita amalkan, niscaya hidup kita akan lebih sehat, segar bugar, jauh dari apa? Penyakit. Ya, nah demikian itu nanti. Baik. Jadi mengusap wajah sudah bangun tidur ini sangat banyak manfaatnya ya, selain dia itu merupakan ya petunjuk Nabi kita ya, secara kesehatan juga ini sangat berguna bagi kita. Nah, kemudian ya tentunya jangan lupa berdoa ya, bangun tidur duduk kita berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi mungkin semua kita sudah hafal ya, ya apalagi anak-anak itu diajarkan di semenjak TK, yaitu Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, coba perhatikan doa ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari doa ini ya dengan ucapan segala puji bagi Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah, bersyukur kita yang telah menghidupkan kita, sudah mematikan kita ya. Dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Ya, coba lihat Doa ini sangat bermakna sebenarnya kalau kita resapi maknanya, ya kalau kita hayati maknanya. Demikian ya khani fidini. Dan di sana ada doa yang lain lagi, yaitu Alhamdulillahilladzi afani afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyehatkan jasadku, mengembalikan ruhku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Inilah doa-doa yang ya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, kemudian setelah bangun dari tidur, ya hendaklah jangan lupa bersiwak dan mencuci tangan 3 kali sebelum kita mencelupkannya ke dalam bejana. Ya, sebelum kita mencelupkannya dalam bejana. Ini juga adab yang bagus menurut ini. Bersiwak, ya tentunya ketika kita tidur, ya mulut itu ya itu sudah masam itu, berubah dia. Ya maklumlah kan, apalagi yang ilernya banyak kan begitu ya, wah itu lebih-lebih lagi bau kan begitu ya, maka bersiwak untuk menghilangkan bau itu. Karena kita akan mau kemana ini? Kita mau ke masjid mengerjakan sholat subuh berjamaah. Bayangkan kalau kita datang ke masjid dalam kondisi mulut kita bau baru bangun tidur kan begitu ya, kan gak enak. Ya tentu ini akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, dan malaikat juga akan terganggu. Karena malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang membuat Bani Adam itu terganggu. Nah demikian. Ya kemudian mencuci tangan 3 kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya dalam hadis disebutkan, kana la yanam illa wasiwaku inda ra'sihi fa idza istayqadha bada'a bisiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau tidur kecuali siwak berada di dekat kepala beliau. Nah, jika terbangun maka beliau mulai dengan bersiwak. Ya, jika terbangun maka beliau mulai dengan apa? Dengan siwak, bersiwak membersihkan mulut. Nah, demikian juga mencuci tangan. Nabi mengatakan, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalasan." Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali. Jadi cuci tangan 3 kali dengan menuangkannya pada tangan, tidak mencelupkannya, tapi menuangkannya pada tangan lalu dicuci. Nah demikian ya. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu di mana dia letakkan tangannya pada malam hari. Artinya boleh jadi tangan itu menyentuh benda-benda najis. Ya ketika dia tidur, dia tidak menyadarinya. Maka hendaklah dia cuci tangan itu 3 kali. Nah kemudian berwudu disertai dengan istinsyak dan istinsyak 3 kali. Ya berwudu ya, sebagai persiapan untuk apa? Untuk pergi sholat. Nah demikian. Yang terbaik tentunya berwudu di rumah. Karena begitulah tuntunan Nabi SAW. Walaupun boleh kita nah nanti saja wudunya di masjid, tapi yang terbaik adalah wudu itu di rumah. Ya hingga kita berjalan melangkah ke masjid dalam keadaan sudah bersuci. Azami Allah wa iyyakum jami'an. Nah kemudian ya perkara yang perlu juga diperhatikan ya ketika kita bangun tidur adalah jangan lupa membereskan tempat tidur. Ini adalah perkara yang mungkin sepele, remeh. Banyak orang-orang yang kepala keluarga khususnya ya bapak-bapak ini karena merasa nantilah istri itu. Ya masa perkara yang sepele gini juga diserahkan ke istri-istri semuanya. Mulai dari apa namanya cuci piring, cuci baju kan begitu ya? Ya apa namanya membereskan rumah sampai membereskan tempat tidur juga diserahkan ya hal itu kepada istri. Padahal ini bisa dilakukan sendiri. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu membantu istri beliau dalam pekerjaan rumah tangga yang bisa beliau lakukan, yang bisa beliau kerjakan. Ya, jadi jangan mentang-mentang jadi suami semuanya diserahkan ke istri. Sampai-sampai ngambil air minum yang dekat saja disuruhnya istrinya. Tolong lu ambilkan. Karena dia bisa ngambil sendiri. Jadi janganlah semua urusan itu diserahkan kepada istri. Ya. Suami jadi tukang komando saja. Ya, perintah saja, instruksi saja. Nah, dalam hal ini juga demikian, yaitu membereskan tempat tidur. Ya, dan karena ini ada nilai tarbiyahnya bagi anak-anak, mungkin dia lihat abinya membereskan tempat tidur, anak juga terlatih membereskan tempat tidur. Nah, urusan membereskan tempat tidur ini adalah satu kebiasaan. Orang-orang kita bilang Allah bisa karena biasa. Nah, anak-anak itu juga harus dilatih membereskan tempat tidurnya sendiri. Ya, jangan ya orang tua di sini baik ayah maupun ibu terlalu memanjakan anak. Wah, berantakan apa namanya tempat tidurnya dibereskan gitu. Hingga dia tidak punya kebiasaan untuk membereskan tempat tidurnya sendiri, menyiapkan tempat tidurnya sendiri. Ya padahal ini akan dilakukannya terus sepanjang hayatnya. Dan kita tentunya tidak akan selalu bersama dengan mereka, dengan anak-anak kita. Ya mungkin nanti anak-anak kita sekolah di pondok kan begitu ya. Dia sudah membawa kebiasaan itu semenjak kecil. Demikian ya khanifidin azamiyallah khuyam. Jadi jangan lupa membereskan tempat tidur. Islam itu adalah agama yang indah dan mengajarkan hidup bersih dan teratur. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, tidak patut dan tidak layak seorang muslim meninggalkan tempat tidurnya dalam keadaan acak-acakan. Ya, seperti apa namanya? Kapal pecah. Nah, demikian. Baik. Nah, itulah beberapa hal berkaitan dengan bangun tidur, ya. Nah, bangun kita dari tidur. Kalau bangun dari tidur pagi-pagi normalnya biasanya tempat mana yang pertama kali kita tuju? Ya kalau mandi ya buang hajat, mau berwudu kan gitu. Kalau junub ya mandi junub kan begitu ya. WC lah tempat yang pertama kali kita tuju. Ya bukan dapur kan gitu. Bukan dapur ini kalau sebagian orang baru bangun tidur langsung menuju dapur ini agak aneh juga. Biasanya ya kamar mandi, buang hajat atau ya minimal untuk berwudu, persiapan sholat ke masjid. Nah, di sana ada tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk dan keluar dari kamar mandi atau WC. Jadi antaranya adalah, nah ini mungkin juga sudah ma'ruf ya, tapi tidak mengapa kita ingatkan di sini, yaitu membaca doa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang namanya WC itu tempat setan. Ya, janganlah kita berlama-lama di WC. Ya, namanya juga ya apa namanya tempat untuk buang hajat. Kalau sudah selesai hajatnya, jangan berlama-lama. Ya, jangan berlama-lama. Setelah kita tuntaskan hajat kita, hendaklah kita segera keluar darinya, ya, bersuci, ya, dan keluar darinya. Demikian ikhwan fillah, ya, janganlah kita berlama-lama di dalamnya. Karena tidak bagus secara kesehatan, juga tidak bagus berlama-lama di kamar mandi, ya. Nah, kalau ada di sini yang punya hobi berlama-lama di kamar mandi, hendaklah kebiasaan ini atau hobi ini ditinggalkan, ya. Nah, demikian. Ya, bacalah doa ketika kita masuk WC dan jangan lupa baca bismillah. Karena ya di sini tidak tercantum ya, juga dicantumkan ya. Jadi dicantumkan di sini doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan itu ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Nah, dia mengganggu. Tempat mereka adalah WC. Jadi berapa banyak orang-orang yang diganggu saat mereka berada di dalam WC, kerasukan kan begitu ya, kesetanan, ya, kemasukan jin itu dari di WC. Nah, demikian. Dan hendaklah ia membaca basmalah, yaitu bismillah, ya, sebelum masuk, ketika hendak masuk WC, karena itu merupakan fungsinya untuk menutupi aurat manusia dari penglihatan jin. Supaya jin enggak bisa melihat aurat kita. Nah, ini ajarkan kepada anak-anak, baca bismillah kemudian baca doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satrun ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif ay yaqula bismillah." Ya, penutup aurat seorang anak Adam dari pandangan jin ketika ia masuk WC adalah dengan mengucapkan basmalah. Ya, kenapa kita perlu menutup diri dari pandangan jin ketika di WC? Ya, kita copot baju kan, kita buka aurat di situ. Enggak mungkin kan kita buang hajat besar pakai baju kan gitu, minimal ya buka celana kan begitu ya. Nah, di situ ada pandangan-pandangan mata liar dari makhluk yang tidak terlihat, yang memelototi kita, yang menyaksikan aurat kita atau aurat istri kita, enggak cemburu kita. Iya, kalau enggak baca apa? Basmalah. Kalau kita masuk WC enggak baca basmalah, maka ajarkan ini kepada anak-anak kita, kepada istri kita terutama ya, kepada putri-putri kita agar jangan lupa membaca bismillah ya ketika hendak masuk ke WC supaya auratnya terhalang dari pandangan jin. Nah kemudian tentunya mendahulukan kaki kiri ya, karena kita beranjak dari tempat yang suci atau tempat yang bersih ke tempat yang kotor ya, maka kita mendahulukan kaki kiri. Nabi SAW suka pada perkara-perkara yang bagus mendahulukan kaki kanan. Nah sebaliknya untuk hal-hal seperti ini mendahulukan kaki kiri, kebalikan dari masuk dan keluar masjid. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar mendahulukan kaki kiri. Ya, nah demikian kebalikannya ketika masuk WC, masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Nah demikian. Nah kemudian di sini saya sebutkan juga jangan berlama-lama di kamar mandi. Ya, nah kenapa dalam bahasa Arab disebut khala? Sepi. Karena kalau sudah masuk ke dalamnya, atol al-baqa, memperlama apa? Tinggal di situ, nginap, ada yang nginap di situ ya. Nah, sebagian mencampur adukannya dengan maksiat. Yaitu apa? Sudah berlama-lama di WC sambil merokok pula kan begitu ya. Ya, dicampur lagi dengan yang lain sambil bersiul-siul kan begitu ya. Wah, sudahlah. Ya, apa enggak suka jin kepadanya di situ kan begitu. Nah, keluar kemasukan jin dia. Ya. Ya, namanya kemasukan jin itu bukan harus keserupan begitu, bukan. Ya, tiba-tiba saja kita sudah dikuasai oleh jin, pikiran kita jadi kotor kan begitu ya, hati kita jadi kotor. Nah, terhalang dari hidayah, itu kan semua pengaruh-pengaruh dari apa? Ya, kejahatan jin, ikhwanifidin, menghalangi kita dari ilmu. Ya, melemahkan semangat kita untuk kebaikan, kan itu semua pengaruh dari jin. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah satu hal yang berbahaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita tuntunan adab ketika masuk dan keluar WC ini. Nah, kemudian ketika hendak keluar jangan lupa membaca doa, doa keluar kamar mandi, ya, ghufranaka. Ya Allah, aku minta ampunan, mohon ampunan kepadamu. Nah, demikian. Baik. Itu beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Nah, barulah setelah itu kita akan mengamalkan satu amalan pertama mungkin di hari itu. Yaitu apa? Mengerjakan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik pada waktu beliau safar maupun pada waktu beliau mukim. Ya, baik waktu mukim maupun safar, beliau selalu mengerjakannya. Ya, ada keutamaan khusus untuk sholat sunnah ini, yaitu sholat sunnah fajar. Ya, sholat sunnah fajar. Keutamaannya ini khusus. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah tidak pernah demikian ulet melaksanakan sholat sunnah sebagaimana keuletan beliau melaksanakan dua rakaat fajar sebelum sholat subuh. Jadi ini amalan yang selalu senantiasa dijaga oleh Nabi. Maka hendaknya kita juga menjaga amalan ini, yaitu sholat sunnah fajar dua rakaat. Nabi SAW mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Coba bayangkan kita punya dunia dan seisinya. Wah, itu luar biasa tuh kekayaan yang belum ada sampai sekarang orang yang punya dunia dan seisinya. Nah, itu bisa kita raih dengan sholat sunnah fajar dua rakaat saja. Ya, demikian ikhwanifidin. Nabi SAW juga mengatakan rakaat al-fajri ahabu ilayya minad dunya jami'an. Dua rakaat sholat sunnah fajar itu lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Demikian ikhwanifidin ya. Jadi ada keutamaan yang khusus bagi sholat sunnah fajar ini. Nah, amalan ini ringan, akan tapi pahalanya besar. Nabi SAW biasa mengerjakan sholat sunnah fajar ini secara ringkas. Aisyah radhiyallahu anha itu tidak lama, tidak panjang. Ya, Nabi Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan sholat ringkas dua rakaat antara adzan dan iqamat saat sholat subuh. Jadi ringkas, ringan. Para ulama menjelaskan yaitu kira-kira ukuran satu derajat. Satu derajat itu 4 menit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Jadi coba lihat, ringan amalannya tapi keutamanya besar. Jadi janganlah kita ya abaikan amalan ini. Bahkan ya seandainya kita terluput ya karena kita misalnya tidak mendapatkan ya, mendapatkannya sebelum sholat subuh, itu tidak sempat mengerjakannya sebelum sholat subuh, kita boleh mengerjakannya sesudah sholat subuh. Misalnya kita datang ke masjid qadarullah ya, iqamah sudah berkumandang, atau ketika kita sedang mengerjakannya ya, iqamah dikumandangkan, otomatis kita putus ya, kita mengerjakan sholat fardu, sholat subuh. Nah itu boleh kita qadha sesudah kita mengerjakan sholat subuh. Nah demikian ifanifidin, begitulah dia amalan yang agung ini. Jadi janganlah kita tinggalkan, janganlah kita abaikan begitu saja. Baik. Nah kemudian ifanifidin, sholat subuh berjamaah. Ya. Nah ini sengaja dibuat khusus karena ifanifidin, sholat subuh berjamaah ini memiliki keutamaan yang khusus. Bukan berarti sholat-sholat berjamaah lainnya, yaitu sholat-sholat fardu berjamaah lainnya tidak wajib. Wajib, akan tetapi sangat ditekankan dan banyak fadilahnya ya, khusus untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mengerjakan sholat subuh berjamaah. Nah, yang menyedihkan kita adalah mayoritas masjid-masjid kita di sini, ya di Indonesia, justru sholat subuhlah yang paling sepi. Bisa dihitung jemaahnya. Kalau maghrib ya rame, tapi begitu sholat subuh bisa dihitung dengan jari. Kemana kaum muslimin? Tidur ya, hanyut dalam mimpinya, masih asyik dengan mimpinya ya, atau ya sengaja untuk tidak mengerjakannya padahal dia melek. Banyak itu kita lihat. Yang lebih anehnya adalah yang kita saksikan, orang-orang baru merayakan Isra Mi'raj, panitianya bergelimpangan paginya, tidur. Kenapa? Karena kecapean, baru acara tadi malam. Padahal yang dibahas oleh ustadznya apa? Ya, malam Isra Mi'raj Nabi menerima kewajiban sholat. Ya, silakan, ini hujan, diberi kesempatan bagi yang punya barang-barang yang perlu diselamatkan. Oh gitu. Wah, ya. Bagus. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ada keutamaan-keutamaan yang khusus berkaitan dengan sholat subuh ini. Nah, katanya di sini sampai 3 sofa ya. Nah, iya bagus. Kalau di tempat-tempat lain biasanya ini ya. Ya, sholat subuh itu yang paling sepi gitu. Bahkan ya, di beberapa tempat ini ya, ya sholat subuh itu masjidnya terkunci. Jika kita bingung ini mau sholat di mana. Itu pernah saya alami itu di satu tempat ya. Adzan terdengar jauh. Kita lihat di sana ada kubah masjid, kita datangilah. Gelap. Enggak ada yang buka, enggak ada yang membukanya, enggak ada yang adzan di situ. Coba lihat ikhwan fillah. Nah, padahal ada keutamaan khusus untuk sholat subuh berjamaah ini. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membanggakan ya di hadapan para malaikatnya orang-orang yang meninggalkan pembaringan, meninggalkan tempat tidurnya lalu bangun mengerjakan salat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbuna azza wa jalla min rajulin tara'an wita'ihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salatihi." Allah takjub. Ya Allah takjub. Melihat seorang laki-laki yang bangun dari pembaringan dan kasurnya, meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan sholat. Fayaqulu rabbuna ayya malaikati unduru ila abdi tara'an firasihi wa wita'ihi min baini sibbihi wa ahlihi ila sholatihi rughbatan fima indi wa syafqatan mimma indi Wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, lihatlah hamba-hambaku itu. Ia bangun dari pembaringan dan kasurnya, meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan sholat semata-mata karena mengharapkan pahala di sisiku dan merindukan apa yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang-orang yang bangun pagi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, pergi menuju masjid mengerjakan sholat subuh berjamaah. Nah, kemudian ikhwan fillah, keutamaan yang kedua bagi sholat subuh berjamaah ini adalah siapa saja yang keluar untuk mengerjakan sholat fajar berjamaah, niscaya Allah akan memberinya cahaya pada hari kegelapan, yaitu pada hari kiamat nanti. Di mana pada hari kiamat nanti seorang itu berjalan, kecepatan jalannya itu bergantung kepada cahaya yang Allah berikan. Ya, kepada cahaya yang Allah berikan. Semakin terang cahayanya, semakin cepat perjalanannya. Tapi semakin redup cahayanya, semakin tertahan perjalanannya. Demikian yang akan dipimpin. Nah, khusus bagi orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, tentunya dia jalan di dalam kegelapan, karena masih gelap suasananya, maka ia mendapatkan satu keutamaan, yaitu Allah akan memberinya cahaya pada hari kiamat nanti. Buraidah al-Aslami meriwayatkan kepada kita dari Rasulullah, beliau bersabda, Bashiril masyaina fidzulami ilal masjid bin nurit tami yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid berupa cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna itu cahaya yang terang, bukan cahaya yang redup. Karena ada cahaya tapi seperti cahaya kunang-kunang, kadang terang, kadang redup, kan begitu ya. Ini cahaya yang sempurna. Ya, kalau sekarang contohnya Philip kan. Ya. Philip terang terus katanya gitu ya, seperti itu. Terus terang. Ya, Philip terang terus. Jadi terang terus ini namanya cahaya yang sempurna. Nah, demikian Filipin pada hari kiamat nanti. Nah, ini khusus diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang pergi ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ke masjid, ilal masjidi. Jadi bukan orang yang sholat di rumah. Bukan orang yang sholat di rumahnya, karena dia tidak pergi ke masjid. Ya. Nah, jadi jelas bahwa cahaya ini diberikan hanya kepada orang-orang yang mengerjakan sholat sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena dua sholat inilah di mana seorang itu berjalan di kegelapan. Ya. Nah, di antaranya termasuk di dalamnya adalah sholat subuh khususnya fitri. Nah, kemudian apabila kita mengerjakan sholat fajar berjamaah, maka niscaya akan ditulis bagi kita pahala qiyamul lail. Pahala qiyamul lail. Nah, ini juga merupakan keutamaan yang besar. Ya, dituliskan bagi kita pahala qiyamul lail. Ya, pahala sholat malam. Sementara kita tidur pada waktu itu, atau mungkin tertidur. Nah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man shallal isya fi jama'atin fa ka'anna ma qama nisful lail wa man shallal aw man shallas subha fa ka'anna ma shallal laila kullahu. Barang siapa mengerjakan salat isya berjamaah seolah-olah ia telah mengerjakan salat separuh malam, dan barang siapa salat subuh bersama jamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat semalam penuh, semalam suntuk. Nah, demikian. Jadi pahalanya yang akan dipimpin, ya. Jadi, tapi hadis ini tidak boleh digunakan untuk, wah kalau begitu saya sudah tidak usah sholat malam. Ya, tentunya ini bukan seperti itu pemahamannya, ya. Nah, apabila kita mengerjakan sholat malam, ini pahalanya berlipat-lipat, kan begitu ya. Kita sudah dapat pahala sholat malam, kita sholat subuh, dapat juga pahala sholat malam. Jadi berkali lipat. Kan, ya. Karena setiap amalan itu bisa dilipat gandakan, ya, pahalanya sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Demikian. Nah, kemudian juga para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ya, untuk sholat subuh ini para malaikat menyaksikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Inna qur'anal fajri. Qur'anal fajri artinya sholat subuh, sholat fajar. Kana mashhuda adalah suatu aktivitas ibadah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Ya, dihadiri oleh para malaikat. Demikian begitu. Baik. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita ya bahwa ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafdhulu salatul jami', yaitu al-jamaah, salata ahadikum bi 25 juz'an." Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salatil fajri. Ya, salat berjamaah itu lebih utama 25 kali lipat daripada salat kamu sendirian. Dan malaikat malam dan malaikat siang akan berkumpul untuk menghadiri salat fajar. Jadi malaikat malam dan malaikat siang itu hadir ya pada pelaksanaan salat fajar tentunya. Baik. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu Inna Qur'anul Fajri kana mashhuda. Nah, kemudian ikhwan fillah, di antara keutamaan salat fajar berjamaah adalah jaminan surga dan terhindar dari api neraka. Ya, ini keutamaan berikutnya bagi salat fajar berjamaah. Ya, Nabi mengatakan man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa mengerjakan salat al-bardain, maka ia masuk surga. Ya, salat bardain adalah salat subuh dan salat asar. Salat bardain adalah salat subuh dan salat asar. Nabi SAW juga mengatakan layyali jannar ahadun shalla qabla thulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, ya'ni al-fajri wal asar. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum sholat terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, yaitu sholat fajar dan sholat asar. Nah, ini keutamaannya. Jadi merupakan jaminan ya surga bagi dan terhindar dari api neraka bagi yang mengerjakannya berjamaah. Baik. Nah, kemudian ya keutamaan berikutnya adalah ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ya, ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas subuh fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa mengerjakan salat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain bagi salat fajar ini, ya, salat fajar berjamaah ini. Jadi janganlah kita lewatkan ya salat subuh berjamaah ini. Hendaknya kita kaum muslimin meramaikan masjid-masjid ya di salat-salat fardu, ya, terutama jangan lewatkan di salat fajar berjamaah, ya. Demikian. Kenapa ini ditekankan? Kenapa biasanya banyak orang ini lalai ya untuk salat yang satu ini, yaitu salat fajar ini. Ya, bisa jadi karena belum bangun atau memang karena malas untuk menghadirinya. Baik. Nah, seusai salat ikhwan fillah, ada satu amalan yang hendaknya janganlah kita tinggalkan, sayang untuk dilewatkan, yaitu apa? Duduk. Ya, duduk di tempat sholat hingga matahari terbit. Sembari berzikir dan berdoa, membaca zikir pagi ya, zikir-zikir pagi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu berkah. Janganlah habis sholat subuh kita tidur. Ini adalah suatu perkara yang harus dihindari, yaitu tidur sesudah sholat subuh. Ya, tidur sesudah sholat subuh. Karena biasanya orang yang tidur sesudah sholat subuh bangunnya malas dia. Ya, inginnya tidur lagi, kan begitu ya? Begitulah orang yang tidur pagi. Ya, begitu bangun dia, ya, kira-kira waktu duha, rasa malas terus menyeliputi dirinya hingga dia kepingin tidur lagi dan tidur lagi sampai sore. Nah, itulah penyakit orang yang tidur pagi. Nah, kalau tidur sore ya, orang yang membiasakan diri tidur sore, maka dia bangun dalam keadaan bingung, linglung. Nah, demikian. Jadi hendaknya ini amalan yang bisa kita lakukan, yaitu duduk di tempat sholat. Nah, bisa ya, maksudnya di sini di masjid ya. Ya, sembari menunggu matahari terbit. Nah, kalau kita tidak punya kesibukan. Nah, ini tentunya bukan wajib ya. Tidak wajib, hanya saja dianjurkan kalau kita punya kelapangan waktu, ya. Tapi kalau misalnya kita punya kesibukan, misalnya akan mengantar anak sekolah, kan begitu ya, atau kesibukan-kesibukan lainnya, ya maka tentunya ya ini ada udzur untuk tidak mengerjakannya. Sebab untuk waktu antara selesai sholat, biasanya yang diamalkan Nabi ini ya, karena Nabi terbit fajar shadiq baru sholat subuh kan begitu ya. Nah kira-kira itu antara adzan dan iqamat 5 menit. Ya, kemudian sholat. Sholat beliau kira-kira 60 sampai 100 ayat. Nah, kalau diperkirakan itu ya sekitar 20 menit paling lama, 15 sampai 20 menit sholat subuhnya. Nah, kemudian dikir-dikir sudah sholat ya kira-kira 5 menit, ya paling lama 10 menit. Nah, berapa itu setengah jam. Ya tinggal setengah jam lagi atau 25 menit lagi matahari akan terbit. Jadi tidak lama ya Fanifidin. Ya tidak lama, tidak sampai berjam-jam. Paling-paling kita menunggu matahari terbit itu 20 menit, 25 menit di tempat sholat. Nah, jadi amal yang ringan. Nah, itulah yang diamalkan oleh para salaf Fanifidin. Jadi tidur pagi ya. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, jadi ini menjadi masalah bagi orang yang sholat subuhnya kepagian memang. Karena waktu antara selesai sholat sampai terbit fajar terlalu lama, hampir 1 jam kan gitu ya. Nah, sementara kalau kita benar-benar ya sholat subuh pada waktunya itu cuma ya 20 menit ya, paling lama 25 menit. Jadi Jabir bin Samurah ya meriwayatkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak beranjak dari tempat beliau mengerjakan sholat subuh atau sholat fajar hingga matahari terbit. Apabila matahari terbit, beliau pun bangkit. Mereka dahulu bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka pada masa jahiliyah. Mereka tertawa sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum. Demikian, ini menggambarkan kepada kita bagaimana ya apa yang situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidur pagi ini bukan kebiasaan para salaf. Tidur pagi itu bukan kebiasaan para salaf, bahkan tercela. Banyak ulama memakruhkannya. Al-Imam An-Nawawi menyatakan itu makruh hukumnya tidur pagi. Ya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il Syafiq bin Salamah, Syafiq bin Salamah Al-Asadi, ia berkata, suatu hari usai sholat subuh kami pergi menemui Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi. Kami mengucapkan salam di sisi pintu. Ini adab kalau kita ketuk pintu, jangan di depan pintunya, tapi di sisinya. Supaya kalau dia buka pintu enggak terlihat apa yang di dalam kan begitu ya. Nah, kami pun diizinkan masuk. Tapi kami memutuskan untuk menunggu sejenak di luar. Lalu seorang budaknya berkata, "Silakan Anda masuk saja, kalian masuk saja." Maka kami pun masuk ke rumah beliau. Dan ternyata Ibnu Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Ia bertanya, "Apa yang menghalangi kalian masuk? Padahal sudah dipersilakan." Jadi akhirnya ini Ibnu Mas'ud berzikir di rumahnya ya. Jadi boleh juga kalau enggak sempat di masjid, ya boleh juga zikir ini dilakukan di rumah. Nah, apa yang menghalangi kalian masuk padahal sudah dipersilakan untuk masuk? Maka mereka menjawab, "Tidak ada apa-apa. Hanya saja kami mengira masih ada anggota keluarga yang masih tidur." Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Apakah kalian mengira keluarga Ibnu Ummi Abdillah, yaitu keluarga beliau, adalah orang-orang yang lalai, yang tidur pada waktu pagi?" Kemudian dia meneruskan zikirnya sampai ketika mengira matahari telah terbit, ia memanggil budaknya dan bertanya, "Lihatlah apakah matahari sudah terbit?" Budak itu melihatnya, ternyata matahari belum terbit. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud meneruskan zikirnya sampai ia mengira matahari sudah terbit, ia perintahkan kepada budaknya supaya melihat, "Wahai pelayan, wahai budak, coba lihat apakah matahari sudah terbit." Budak itu melihat dan ternyata matahari sudah terbit. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadza wa lam yuhlikna bi dzunubina." Segala puji bagi Allah yang membebaskan hari kami ini dan tidak membinasakan kami disebabkan dosa-dosa kami. Jadi itulah dia amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya pada pagi hari. Nah demikian. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr mengatakan, ya dialog dalam atas ini mencerminkan gambaran secara jelas tentang kehidupan yang penuh vitalitas dan motivasi yang tinggi. Jadi kalangan para salaf untuk mengoptimalkan waktu pagi hari di kalangan para salaf, ya terutama para sahabat, ya dengan kedalaman ilmu agama yang dimiliki mereka, ya mereka dapat meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah demikian. Jadi ada waktu-waktu di mana kita ya dianjurkan untuk beribadah, ya, dan ada waktu-waktu di mana kita dianjurkan untuk istirahat. Maka pergunakanlah waktu pada tempatnya. Kalau waktu malam itu waktu istirahat, istirahat. Jangan kita begadang, ya. Apalagi begadang sambil nonton bola lagi kan begitu ya. Sambil merokok lagi, ya. Dan kadang-kadang main judi pula. Ya, coba lihat berlipat-lipat dia. Nah, sudah itu apa? Sholat subuhnya tertinggal. Nah, jadi ada waktu kita istirahat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan waktu malam itu untuk istirahat. Maka gunakanlah untuk istirahat. Gunakanlah untuk istirahat. Dan waktu subuh itu adalah waktu berkah. Maka gunakanlah untuk berdoa, beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian. Baik. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, di antara perkara yang dibenci di kalangan salaf adalah tidur antara usai salat subuh sampai matahari terbit. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Di antara perkara yang dimakruhkan oleh para salaf adalah apa? Tidur antara usai salat subuh sampai matahari terbit. Tapi memang disitulah besar godaannya. Enak kali memang waktu itu memang enak kali tidur kan begitu ya? Ya ngantuk-ngantuk ayam istilahnya kan begitu ya? Ya habis sholat subuh ngelihat, ya kalau tidak melakukan aktivitas seperti ini yaitu berzikir, ya ataupun apa namanya baca Quran ataupun berdoa pasti tergoda untuk tidur. Nah padahal itu sangat buruk. Ya coba lihat. Ya mungkin antum pernah mengalaminya tidur antara subuh sampai sesudah sholat subuh. Bagaimana kondisi kita bangun tidur? Malas, pasti malas, berat, ya berat. Memang secara kesehatan, nanti silakan baca di literatur kesehatan itu tidak baik tidur pagi itu tidak baik. Bahkan salah satu faktor yang bisa meningkatkan kolesterol, ya kemudian darah tinggi, ya, gagal jantung itu tidur pagi hari. Maka coba lihat orang-orang kafir saja, orang Cina misalnya, pagi hari dia jalan begitu ya. Dia tidak pikir ibadah. Kalau kita kan pikir ibadah, dia jalan begitu. Nah kita bisa berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah beraktivitas minimal kalau lah tidak itu kita amalkan. Ya tapi yang penting jangan tidur itu dia. Ya, jangan tidur. Ya. Ya, kalau ada yang bertanya Ustaz bagaimana mengantuk kali? Ya. Berat sekali mata itu, nggak bisa nggak tertahankan lagi karena tadi malam ya terpaksa harus begadang karena mungkin menjaga anak sakit dan lain sebagainya. Nah untuk kondisi-kondisi yang tertentu darurat lah ya, nggak setiap hari kan ya, mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nah ini yang parah, ini yang jelek, ya itu yang jelek. Kalau sekali karena ada perkara yang darurat lah kita katakan karena baru punya bayi ini. Ya bayi itu biasanya malam-malam pula meleknya dia kan begitu ya. Wah. Begadang lah malam-malam itu jaga bayi. Ya, pagi-pagi ngantuk berantem enggak bisa tertahan lagi. Udah dicoba menaikkan kelopak mata. Ya, turun juga deh lagi kan gitu ya. Bagaimana ini? Ya, kalau sesekali itu bisa dimaklumi. Tapi kalau tiap hari dan menjadi suatu kebiasaan, nah inilah yang buruk dan harus ditinggalkan. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, kemudian ikhwan fil din berkaitan dengan tidur. Ya, tidur itu ada beberapa macam. Ada tidur itu ya dianjurkan bagi kita untuk tidur. Yaitu tidur malam. Ya, kemudian tidur siang. dan ada yang dimakruhkan, yaitu tidur pagi dan tidur petang. Jadi tidur juga di dalam Islam ada waktu-waktunya, ya, ada waktu-waktunya. Ada waktu yang mustahab dan dianjurkan, yaitu tidur malam. Malam itu harus tidur itu. Ya, karena itu waktu memang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk tidur. Kemudian tidur siang. Ya, khususnya bagi orang-orang yang rutin mengerjakan salat malam ini sangat membantu. Ya. Tidur siang, qailulah namanya, ya. Jadi qailulah itu termasuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi tidur di pagi hari adalah perkara yang dibenci. Sebaliknya, tidur siang hari adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Di samping itu juga baik untuk kesehatan. Nah, jadi tidur siang ini salah satu tujuannya adalah untuk menyelisihi setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qilu fa inna syayatin la taqilu." Tidur sianglah kamu karena para setan itu, setan-setan itu tidak tidur siang dia. Maka kepada pondok-pondok, ya, hendaknya menyediakanlah waktu tidur siang bagi santri-santrinya. Demikian juga mungkin kantor-kantor, ya, atau pabrik-pabrik. Ya, nggak lama-lama, bukan sampai jam-jaman, bukan. Tidur siang itu nggak usah lama-lama, pernah untuk tidur siang. Cuma kadang-kadang cuma 15 menit, tapi wah, segar kali bangun tidur tuh, wah, segar kan begitu ya, pernah merasakannya. Nggak lama-lama, ya. Nah, demikian. Dan tidur siang itu atau qailulah itu waktunya adalah sebelum sholat zuhur. Biasanya waktunya itu sebelum sholat zuhur, kecuali pada hari Jumat. Para sahabat kalau hari Jumat melakukannya sudah sholat Jumat, tidur sejenak. Ayo, siapa yang tidur tadi? Baik. Jadi itu sangat bagus untuk kesehatan, juga bagus juga nih Fidin. Antum jadi apa namanya, bersemangat, bergairah, penuh vitalitas, dan begitu ya, energi. Itu dibantu dengan tidur siang. Jadi hendaknya gunakanlah waktu untuk tidur siang. Nah, kalau bagi para buruh ataupun pegawai mungkin dikasih waktu makan kan begitu ya. Nah, pergunakanlah waktu itu untuk tidur siang. Walaupun itu baru bisa dilakukan sudah sholat zuhur. Karena biasanya itu, waduh, sudah pertanyaan lagi. Iya. Baik. Ya, ini mungkin enggak selesai. Ini di Medan dibahas tiap minggu ini. Ya, buku ini. Jadi kalau diselesaikan ya dalam waktu yang cepat juga enggak bisa. Tapi nanti berjilid lah, nanti kalau lain waktu datang ke sini kita buka lagi kan gitu ya. Baik. Jadi supaya pembahasannya tidak terburu-buru. Baik, Ustaz Fitin. Ya. Jadi waktu tidur siang itu pada asalnya adalah sebelum zuhur. Ya, menjelang zuhur kita ambil waktu sedikit untuk tidur siang. Ya, nah demikian. Tapi kalau kita baru punya kesempatan sesudah sholat zuhur, ya juga tidak mengapa untuk dilakukan. Ya, penting tidur siang untuk menyelisihi siapa? Menyelisihi setan. Nabi mengatakan, "Qilu fa inna syayatin la taqil." Nah, ada satu riwayat dari Khawad bin Jubair, ya, salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Naumu awalin nahar khurqun, wa awsatuhu khuluqun, wa akhiruhu humqun." Tidur di awal siang, yaitu pagi hari, adalah suatu kejahilan. Ya. Orang yang tidur pagi hari, sebagaimana kita sebutkan, bangun dalam keadaan malas, kaslan, malas. Ya, pembawaannya mau tidur saja. Ya, ini terjadi pada bulan Ramadan biasanya. Ya kan? Habis sholat, tidur kan begitu ya. Nah, coba lihat. Bangun tidur jam 10. Lihat jam 10. Mau tidur lagi? Tidur lagi. Dan baru bangun sudah menjelang zuhur. Ya, zuhur bangun dia. Habis zuhur tidur lagi. Begitulah dia efek dari tidur pagi. Pembawaannya hari itu mau tidur saja dia. Ya, karena apa? Karena waktu berkah dia isi dengan tidur. Ya, maka tidurlah menjadi amalannya pada hari itu. Paham? Ya, amalannya hari itu tidur. Kalau di akhirat nanti diputar rekamannya, bosan dia ngelihatnya. Ini pulang amalannya tidur aja. Kan gak enak lihat film orangnya tidur gitu ya. Mana enak? Enak. Coba kita lihat nanti di akhirat rekaman film kita, kehidupan kita. Hari Jumat ini atau hari apa nih? Hari Sabtu besok. Pagi tidur. siang tidur, ya, malam udah jelas tidur kan gitu ya. Tidur melulu isi filmnya kan gak enak. Jadi hendaklah ya ada waktu tidur ya. Tapi ya tentunya ya rugi kalau waktu-waktu di mana kita seharusnya beraktivitas kita isi dengan tidur. Wa ausatu khuluqun, dan tidur di tengah hari adalah suatu kemuliaan akhlak, akhlak yang mulia. Karena itu adalah kebiasaan para para orang-orang soleh. Ya khususnya bagi orang-orang yang mengerjakan salat malam, mereka membantunya dengan tidur siang. Nah, biasanya ini, biasanya tidur siang itu nggak bisa lama-lama, ya nggak bisa lama-lama. Entah kenapa begitulah dia. Paling lama tidur siang itu setengah jam, kan begitu ya? Sudah terbangun itu. Ya, maka kita katakan tadi tidur siang itu nikmat sekali walaupun cuma 15 menit. Bahkan kadang-kadang kurang dari itu sudah segar sekali badan kita. Bukankah demikian? Nggak bisa lama-lama itu tidur siang. Tapi kalau tidur pagi, pembawaannya mau tidur terus sampai sore. Ya kan? Demikian ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi menyuruh kita tidur siang dan tidak menganjurkan kita tidur pagi. Nah, kemudian wa akhiruhu humqun. Tidur di akhir siang yaitu di sore hari adalah suatu kedunguan, yaitu perkara yang bisa membuat orang itu dungu. Dungu, tahu dungu? Yaitu macam orang linglung. Ya. Mungkin antum pernah mengalaminya. Mungkin kita pernah mengalaminya. Kita tidur pada sore hari, bangun kadang-kadang enggak tahu ini hari apa, jam berapa kan begitu ya. Bangun mau salat asar, padahal tadi sudah salat asar, bingung dia. Bahkan kadang-kadang ditanya namanya aja dia enggak ngerti. Namamu siapa? Enggak tahu. Begitulah orang yang tidur sore begitu. Macam orang bingung kan begitu ya? Bingung kita. Bangun tidur tuh macam orang linglung. Enggak tahu entah udah sore atau pagi. Ya, perasaannya apa? Ya, mau sholat subuh padahal maghrib aja belum. Nah, seperti itulah orang yang tidur sore hari. Ya, bisa mempengaruhi kerja otak. Bahkan menurut penelitian, orang yang membiasakan diri tidur sore akan mempercepat kepikunannya. Cepat pikun, dan kita berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit pikun. Karena pikun itu penyakit, ya. Dan kita berdoa kepada Allah, moga-moga terhindar dari apa? Dari kepikunan. Karena kasihan itu kita lihat orang pikun itu. Waduh. Ya. Ya, sholat dia sudah enggak ngerti lagi waktu kan begitu ya. Nah, kemudian dia enggak ingat apa-apa lagi. Kadang-kadang pakai baju aja dia enggak ingat. Begitulah orang pikun, kasihan kita. Itu adalah penyakit ibn Fidin. Dan itu enggak ada obatnya kata Nabi. Ya, penyebabnya banyak, obatnya enggak ada. Nah, bahaya kan? Nah. Ya, kalau penyebabnya banyak, obatnya banyak ya aman, mungkin ya bisa kita usahakan penyembuhannya. Ini enggak bisa sembuh pikun itu. Enggak ada ceritanya dalam sejarah manusia orang pikun bisa sembuh. Nah, Nabi sudah mengatakan enggak ada obatnya pikun itu. Enggak ada obatnya pikun itu. Sampai sekarang ahli-ahli kesehatan, dokter-dokter yang pakar itu belum bisa menguak rahasia kenapa orang itu pikun dan bagaimana mengatasi pikun, bagaimana menyembuhkan dari kepikunan. Enggak ada obatnya ya konfidit. Hazanillah wa iyyakum. Baik. Ya, nah demikianlah. Ya, jadi itulah dia amalan yang kita harus perhatikan ya pada pagi hari. Nah, berikutnya nanti karena ini sudah masuk waktu ya, waktu asar, ya kita lanjutkan nanti sudah sholat asar. Demikian saja qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.